nanti aja nih. Ya, betul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang kami muliakan dan kami hormati, kembali kita berjumpa di acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan kajian kita terhadap Al-Quran yang akan kita bahas mampu menyejukkan perasaan kita, memberikan semangat baru kepada kita, dan juga menjadikan kita sebagai orang-orang yang semakin tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana fakta yang sebenarnya tentang sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yad'u laman darruhu aqrabu min naf'i, labi'sal maula wa labi'sal 'ashir. Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-13 yang menjadi pembahasan kita pada hari ini di dalam surah Al-Hajj masih merupakan lanjutan dari keterangan ayat sebelumnya. Di mana di ayat sebelumnya Allah sudah memberikan pernyataan bahwa Tuhan atau apapun yang disembah selain Allah itu tidak akan memberikan mudarat dan tidak akan memberikan manfaat dan bahkan hanya akan menimbulkan dalalul ba'id, yaitu kesesatan yang begitu sangat jauh. Nah, Allah kemudian mengatakan selanjutnya bahwa apa yang diseru, apa yang disembah, darruhu aqrabu min naf'i, mudaratnya itu jauh lebih banyak daripada manfaatnya. Ini menarik untuk kita perhatikan bersama. Kenapa kemudian Allah dengan nada yang sedikit jauh lebih lunak mengatakan seandainya kamu menyembahnya, ya, bahwa mudaratnya itu jauh lebih banyak daripada manfaatnya. Ya, menarik kalau ayat ini kita perhatikan, ini adalah bentuk lain daripada usaha Allah untuk menyadarkan kita semua. Ya, berusaha untuk mengaktifkan otak kita kembali semuanya, membuat logika kita lebih nalar, ya, membuat rasio kita lebih berjalan, membuat pikiran kita menjadi sedikit lebih terang. Bahwa kalaupun ternyata ada di antara kita yang menyembah selain Allah, ingat baik-baik kata Allah, ya, bahwa manfaatnya itu jauh lebih berat daripada bahwa mudaratnya itu jauh lebih berat daripada manfaatnya, ya. Jadi tidak ada manfaat, tidak berguna sebenarnya, tidak perlu dilanjutkan, ya, cukup sampai di sini saja, ya. Bertobatlah kalau pernah melakukan kesalahan. Kenapa? Karena memang tidak ada gunanya untuk dilanjutkan penyembahan terhadap selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Menarik di sini karena sekali lagi Allah berusaha untuk mengajak kita berpikir, mengajak kita menjadi orang-orang yang tersadar, mengajak agar logika kita itu bermain bahwa yang kamu seru selain Allah itu, kalaupun misalnya kita anggap mampu memberikan, menyelamatkan kita dari kemudaratan, bencana, keburukan, ingat baik-baik bahwasanya itu kemudaratannya itu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Ya. Hal yang sama juga pernah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang masalah khamar. Ya salunaka anil khamri qul fihi ma ismun kabir wa manafi'uhu akbaru anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabir, ya, bahwa padanya itu ada dosa yang sangat besar, ya, wa ismuhuma akbaru min nafi'ihima, dan dosanya itu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Pada akhirnya kemudian setelah ayat itu diturunkan, orang Arab mulai tersadar. Oh iya ya, budaya meminum minuman keras selama ini yang kami lakukan itu ternyata mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Mulai kemudian dijauhi. Nah, ini yang kemudian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadarkan kita semua atau orang-orang yang ternyata melenceng dari ajaran Allah atau orang-orang yang bahkan kufur terhadap Allah, bahwa yang kamu sembah itu, yang kamu yakini itu, yang kamu bangga-banggakan itu selain Allah Subhanahu wa taala, daruhu aqrabu min nafa'ih, mudaratnya itu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Kalaupun dapat manfaat sedikit saja, katakanlah dalam paradigma berpikir dalam pemahaman orang yang menyembahnya, maka sebenarnya manfaatnya itu, bencananya jauh lebih besar daripada itu. Nah, untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Haji Fajrul Haq LSMA. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Ayat yang kita kaji saat ini adalah mempunyai kaitan ayat yang 12. Kita sekarang ayat ke-13 dan mempunyai hubungan yang sangat erat. Tadi ayat pada pertemuan yang sebelumnya, ayat ke-12 ini sudah menjelaskan bahwasanya orang yang sesat, bahkan sangat jauh kesesatannya itu ketika dia memohon kepada Allah atau menyeru selain Allah, itulah orang yang paling sesat. Dan ayat yang kita kaji saat ini adalah menceritakan orang-orang kafir yang menyembah berhala tersebut, walaupun mereka untungnya dapat, tapi itu hanya di dunia, tidak sampai di akhirat. Maka Allah jelaskan lagi, perbuatan mereka itu adalah labi'sal maula wa labi'sal masir asyir. Lamnya itu adalah penekanan, betul-betul artinya sungguh-sungguh, reality, bahwasanya kejahatan yang paling jahat itu adalah dijadikan selain Allah menjadi penolong mereka. Itu adalah kejahatan yang paling hebat. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar, karena Allah telah menggariskan dalam Al-Qur'an, labisal maula, sejahat-jahat penolong. Maka kalau orang sudah mengakui selain Allah penolong mereka, maka itu adalah yang perlu dan sangat sekali dihindari, supaya kita tidak terjerumus ke dalamnya. Dan Allah mengatakan orang seperti itu labisal maula walabisal masir, lamnya juga di sini asyir, walabisal asyir, lamnya di sini juga disebutkan adalah lamnya sungguh-sungguh atau benar-benar. Yang sebaik-baik kawan, kalau sebaik-baik kawan itu adalah Allah, tapi ini seburuk-buruknya kawan. La bi'sa, bi'sa ini adalah kata-kata untuk menunjukkan tempat yang paling buruk, pekerjaan yang paling buruk, sikap kita terhadap sesuatu yang paling buruk. Dan apabila kita mendapatkan kata-kata la bi'sa, itu adalah kata-kata salah satunya kita akan terjerumus ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka perlu ditanyakan, sejauh mana itu mendapatkan bahwasanya manfaatnya? Apakah lebih banyak manfaatnya dari mudaratnya? Tentu kalau orang betul-betul mengkaji dengan akal yang sehat, dia akan mengatakan tentunya berhala-berhala ini tidak akan mendatangkan apa-apa, sebagaimana saya ilustrasikan dalam kisah Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala kecil. Sengaja Nabi Ibrahim meninggalkan berhala yang besar supaya ini menjadi hujah Nabi Ibrahim. Tanyakanlah kepada patung kalian yang paling besar tersebut, apakah dia bisa memberikan pertolongan? Ternyata tidak dapat, bercerita saja tidak dapat. Artinya ini adalah kajian yang tidak diridhoi Allah, karena agama kita ingin melakukan sedikit tapi pahalanya berlipat ganda. Mudah-mudahan yang sedikit itu menjadikan amal jariah. Begitu Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat tadi yang disampaikan. Sebagai kesimpulan pada pertemuan kita pada hari ini adalah satu hal yang benar-benar harus kita pahami, bahwa kekuasaan mutlak itu adalah milik Allah. Allah itu adalah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta yang menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya. Pohon, kayu, matahari, bulan, bintang, tumbuh-tumbuhan, bebatuan, gua, sumur-sumur, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak layak dan sungguh suatu hal yang tidak diterima oleh logika ketika ada manusia yang menyembah ciptaan Allah dan dia meninggalkan Sang Pencipta dan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.